الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, sekarang kita lanjut insyaAllah kajian kitab Ad-Da'u Dawa dan juga Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ya insyaAllah akan kita bahas lebih awal kitab Ad-Da'u Dawa, beberapa hadis yang ada di dalamnya insyaAllah ta'ala. Kira-kira 4 atau ada hadis yang panjang, namun hadis ini sangat menohok, ya, sangat menohok bagi kita terutama thullabul ilm, atau jika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita adalah orang yang gemar bersedekah, maka hadis ini menjadi teguran atau menjadi nasihat yang sangat penting agar kita tidak terjerumus ketika beramal saleh. Yang mana di antara amal saleh berilmu, membaca Al-Quran, berjihad dan bersedekah. Ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan apa yang kita tuturkan di kajian ini insyaAllah ta'ala bermanfaat untuk diri kita dan kita amalkan, tidak menjadi bala untuk dunia dan akhirat kita, dan tidak menjadi hujjah alaina. Ya, hujjah alaina itu berarti justru mempersulit urusan akhirat kita disebabkan ilmu yang kita ucapkan atau yang kita sebarkan. Kita mulai dari perkataan Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah. Qala rahimahullah: wa fi as-sahihi min hadith Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis Abu Hurairah, ya. Ketemu, ya. Khalas. Yudrabul jisru ala jahannam. Ya, di sini dibentangkan jembatan di atas jahannam. Ini yang disebut sirat. Ini yang disebut sirat. Fa akunu awwala man yujizu. Sedangkan aku ini orang pertama yang akan melewati jembatan tersebut. Jadi Rasulullah SAW saja melewatinya, gitu loh. Ya, maka pastilah semua dari mukminin akan melewati itu. Meskipun sebagiannya ada yang kemudian terjatuh. Dan kita khawatir diri kita yang terjatuh, na'udzubillah min dzalik. Dan orang munafik dihikayatkan oleh ulama mungkin juga berusaha melewati jisr atau sirat ini. Tapi mereka enggak bakal lolos. Karena nanti akan ada kalalib. Adapun orang-orang kafir, mereka enggak sampai ke jisr. Enggak sampai. Mereka udah ke neraka duluan. Oke. Yudrabul jisru ala jahannam fa akunu awwala man yujiz wa da'watu rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Doanya para rasul saat itu, ya Allah, sallim sallim. Selamatkanlah, selamatkanlah. Kalau di antara kita misalnya salam kepada saudaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lafal doa yang sangat global, umum, sampai ke sini juga insyaAllah. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Bihi kalalibu mithlu syauqis sa'dan. Di sana, di jembatan tersebut, ada kalalib, yaitu kaitan-kaitan besi. Seperti syauq as-sa'dan. Seperti syauq as-sa'dan, yaitu seperti duri yang tajam dari pohon bernama as-sa'dan. Takhtafun nasa bi'a'malihim, yang mana syauq tersebut atau kalalib tersebut menyambar-nyambar manusia sesuai dengan amalan perbuatan mereka. La hawla wa la quwwata illa billah. Sebagaimana keinginan maksiat sering menyambar kita dan kita merealisasikannya. La ilaha illallah. Ya, jadi takhtafun nasa bi'a'malihim. Kalau kita melihat diri kita bagaimana nih ya? Cuman kan kita dilarang berputus asa gitu masalahnya. Ya. Kalau kita mencerminkan diri kita, maka seolah-olah ini kepastian kita bakal disambar. Bi'a'malihim gitu kan? Karena amalan kita. Tapi muskilahnya sekarang kita enggak boleh kemudian terpuruk begitu saja. Menghilangkan keinginan berharap kepada Allah Ta'ala. Enggak, yang diwajibkan sekarang ketika mendengar hadis-hadis misal ini, taubat. Taubat. Dan berharap kepada Allah pengampunan dan diselamatkan dari hal-hal seperti ini di akhirat. Sebelumnya juga di dunia, diselamatkan dari fitnatul mahya wal mamat. Faminhum al-mubaqu bi'amalih. Di antara mereka ada yang mubaq, yaitu hancur, binasa dengan sebab perbuatannya. Ya, dengan sebab perbuatannya. Wa minhum al-mukhardalu thumma yanju. Di antara mereka ada yang tercabik. Tercabik, ya. Tercabik-cabik thumma yanju. Di sini yanju bisa artinya selamat, maksudnya lolos. Ya, sebagian menafsirkan bahwa yanju di sini artinya terlempar. Ala kulli hal, ya antum bayangin aja antum berjalan di atas jisr alamat ni jahannam, kemudian jisr tersebut, jembatan tersebut apa? Tipis. Lebih tipis dari ujung pedang. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Hatta idza faragha Allahu min al-qada'i bainal 'ibad. Sampai ketika telah selesai Allah Subhanahu wa taala memberikan qada keputusan antara hamba-hamba, wa arada an yukhrija minan nari man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara al malaikata an yukhrijuhum. Ya, selesai kemudian pengadilan, lalu Allah Ta'ala ingin mengeluarkan dari neraka siapa saja yang masih Allah rahmati dari orang-orang yang dulu bersaksi bahwa saya tiada ilah selain Allah, yang berhak disembah selain Allah. Maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka. Faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud. Dan para malaikat tersebut mengenali mereka dari apa? Dari bekas tanda-tanda bekas sujud. Taib, tanda-tanda bekas sujud di mana ikhwan? Ghurran muhajjalin, yaitu bayab dan putih yang ada pada sab'ah arkan as-sujud, 7 rukun sujud. Jabhah, yaitu kepala, muka, wajah, ya. Kemudian ujung tangan, ya kan? Kemudian lutut dan juga jemari-jemari kaki. Ini beda, mereka beda. Ini di khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari umat ini umat marhumah insyaAllah. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud. Jadi sejelek-jeleknya orang kalau masih sholat, masih ada efeknya insyaAllah untuk akhiratnya. Tapi sebaik-baiknya orang kalau enggak sholat, khalas. Enggak ada yang bisa diharapkan dari dia. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni adama athara sujud. Dan Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka untuk melumat manusia di bagian athar sujudnya. Nah, wajahnya enggak kena. Bagian tangannya enggak kena. Kakinya juga enggak kena. Ada athar sujud yang tidak terlalap oleh neraka, api neraka. Dan itu kuasa Allah Ta'ala. Allah lindungi bagian athar sujudnya. Itu yang muslim ya. Jadi azab untuk orang muslim yang fasik, ahli maksiat yang tidak diampuni oleh Allah, itu tetap azabnya lebih ringan dibandingkan azabnya siapa? Orang kafir. Tapi berarti kan athar sujud itu kan termasuk di antara kaki ya? Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis tentang azab yang menimpa Abu Thalib memakai sendal na'al dari api sampai terbus otaknya. Dan itu dikatakan ahwan, paling ringannya azab ahli nar. Maka sebagian ulama memberikan ihtimal kemungkinan itu paling ringannya azab untuk orang kafir. Karena untuk orang mukmin ujung kaki enggak kena. Apa maksudnya sini? Ya, gimana? Hah? Hah? Iya, jadi orang mukmin tidak kena seperti itu. Maksudnya yang disebut oleh Nabi SAW yang paling ringan dari azab orang azab neraka adalah seperti itu paling ringannya, Pak. Tapi itu untuk siapa? Orang kafir kemungkinannya. Adapun orang beriman tetap azab neraka enggak ada yang ringan, Pak ya. Tapi semoga lebih ringan dari itu gitu loh. Ya kita berharap jangan sampai kita yang dapat walaupun ringan. Ya seringan-ringannya juga enggak bakal ringan, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ngeliat diri kita ya seperti ini kan. Baik, kemudian fayukhrijunahum qadim tuhishu fayusabbu alaihim min ma'in yuqal lahum ma'ul hayat. Tapi tadi soal yang tadi juga seolah-olah ada ta'arud atau kontradiksi antara hadis ini kan fayarifunahum bi'alamati atharis sujud, berarti kan Allah mengharamkan atharis sujud loh, wajah diantara kan. Dalam hadis lainnya, semoga Allah Subhanahu wa Taala memaafkan anda dengan perkataan anda kalau salah. Dalam hadis lainnya, orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke surga, wajahnya kosong nggak? Dan juga orang-orang mantan ahli jahannam, bukan itu saja, mantan ahli jahannam yang masuk ke surga kemudian wajahnya masih tersisa kegosongan. Enggak? Ada pernah dengar hadis itu? Nah, kemudian ahlul jannah yang memang dari awal sudah di jannah, bukan maksud mengejek, tapi menyebut mereka sebagai jahannamiyun. Jahannamiyun. Bukan maksud mengejek, tapi karena ada simah bekas nerakanya gitu loh. Wajahnya gosong gitu. Baik. Pertanyaan mereka muslim berarti kan? Kok wajahnya gosong? Sementara Allah mengharapkan itu. Ada beberapa ihtimal. Imma wajah yang gosong ini hanya sebatas efek dari api yang membakar bagian tubuhnya gitu loh. Enggak? Kan kita kalau ngebakar sesuatu kadang asar dari gosongnya itu kan ke bagian lain yang gak kena api. Gitu. Imma seperti itu ya. Imma seperti itu dan Allah lebih tahu. Atau imma iya terbakar wajah mereka juga, tetapi itu mereka ini orang-orang sebelum umat Muhammad alaihi salatu wasalam. faham afdalnya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, asar sujudnya itu sudah dipastikan enggak kena insyaallah taala. Ada ihtimal ini dan itu, Allah alam. Allah lebih tahu ya, yang pentingnya kita beramal saleh aja, enggak usah kita berandai-andai kalau saya pengen coba misalnya kayak gimana nanti naudzubillah min dzalik. Ya antum nyoba, jangan nyoba di neraka dulu, nyoba di sini aja dulu. Ya, ada api unggun. Loh, muka dekepin tuh di situ tuh. Ya, coba aja gimana rasanya. Begitu. Kemudian mereka mengeluarkannya wa qadim tujisu, dan mereka itu pas dikeluarkan apa? Mereka dalam keadaan apa? Sudah terbakar hangus. Wasang fayusabbu alaihim min ma'in yuqal lahu ma'ul hayat. Maka kemudian mereka disiram dengan air yang disebut ma'ir, air kehidupan. Fayanbutuna nabatal habbati fi hamilis sail. Maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji fi hamilis sail, di tepian saluran air. Nah, boleh dikatakan tempat yang mungkin paling berpotensi subur itu apa? Tepian sungai atau tepian saluran air, karena apa? Sering terkena cipratan air sehingga lebih subur gitu kan. Jadi lebih cepat tumbuhnya gitu. Soalnya seperti itu. Baik, kemudian wa fi sahihi muslimin. Ya, benar bacanya gimana? Wa fi sahihi muslimin atau wa fi sahihi muslimin? Kalau baca wa fi sahihi muslim berarti dalam kitab sahih yang bersifat muslim. Ya, wa fi sahihi muslimin idhofah. Sahih muslim, sahih muslim, kitab sahihnya muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau sallallahu bersabda. Nah, ini hadis yang luar biasa ini. Inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamati thalatha. Ada di sini sesungguhnya awal-awal orang yang dihakimi di hari kiamat tiga. Dan orang-orang ini semuanya muslim. Dan muslim-muslim ini kesemuanya ma'ruf di kalangan manusia dengan kebaikan amalan mereka. Tapi mereka yang paling awal dikasih neraka nanti. Imma ini adalah ancaman yang paling memalukan, tapi bisa juga ini adalah hal yang mungkin lebih awal dimasukkan neraka, lebih afdol daripada berlama-lama di hisab. Nih lihat di sini. Pertama, rajulun ustushid, seorang pria yang mati di medan perang. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ya, didatangkan dia kemudian fa'arrafa ni'matahu, yaitu ditakrifkan kenikmatan. Jadi digambarkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya dan dia mengakui kenikmatan tersebut. Kemudian ditanya, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau amalkan dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut? Maka dia berkata, "Qataltu fika hatta qutilt." Aku telah berperang, qatala yuqatilu, berperang. Fika, di jalan engkau, sampai qutiltu, sampai saya terbunuh. Qal kadzabt. Allah Ta'ala bilang kadzabta. Kalau Allah yang sudah bilang kadzabta, tidak ada yang bisa menolak lagi. Bohong kamu. Walakin qatalta liqal huwa jari. Tapi engkau berperang untuk disebut apa? Jari. La haula wala quwwata illa billah. Disebut pemberani. La haula wala quwwata illa billah. Wa qad qil. Dan sudah dikenal pemberani memang. Thumma umira bihi. Dia kemudian dipanggil para malaikatnya. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian digeret wajahnya sampai dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, ikhwan. ini rajul ustushhida ini. Yang zahirnya di kalangan manusia ini pemberani. Berarti ini manusia faqir, berarti orang-orang telah apa? Telah menyebut dia pemberani. Masya Allah, ini hero nih. Berarti dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dari pujian orang. Iya. Taib sekarang. Dia dipuji kapan? Iya, di dunia. Tapi enggak, dia dipuji sebelum wafatnya atau setelah wafatnya? Hah? Ini. Hatta qutiltu. Lakin qatalta liyuqal huwa jari. Wa qad qil. Dia kan mati duluan. Setelah. Mungkin ketika hidup belum tentu dipuji, ikhwan. Belum tentu. Dia mati. Dan dia tidak bisa bertaubat dari itu, ya. Ya enggak? Enggak, kalau misalnya kita masih hidup nih, kita ada keinginan untuk dipuji dan seterusnya, dipuji kemudian, masih hidup kita, masih sempat enggak kita taubat? Masih sempat. Kita istighfar, minta ampun dan seterusnya, wafat dalam keadaan bebas dari kesyirikan, kan? Bisa. Rajul ustushhida ini mati dianggap fisabilillah matinya. Tapi padahal dia itu melakukan segala effortnya ini untuk riya dan sum'ah dan seterusnya. Dan dia kemudian dipuji, dikenang oleh orang-orang setelah wafatnya dia. Nah. Bahkan orang-orang kemudian mendoakan dia, menziarahi kubur dia. Mungkin enggak? Dia dapat namanya terukir di negara, di museum, di mana. Mungkin. Dan dia mengira bahwasanya dirinya itu, dan dia mengaku di depan Allah Ta'ala, lihat ini. Fika. Qataltu fika. Lihat sini, ya, kawan. Orang gini ya, kawan. Kalau antum melihat ke ustaz, misalnya antum punya ustaz, ustaz yang wibawa besar, ya. Antum bohong di depan di beliau, berani gak? Hah? Gak berani. Tetap apa ya, manzilah dan maqam ustaz ini di hati antum membuat antum enggak bisa bohong sama dia, ya. Karena hormatnya antum kepada ustaz ini. Tapi orang ini di depan Allah ditanya langsung sama Allah, qataltu fika hatta qutiltu. Ya. Hai. Di depan Allah bohong itu. Ini menunjukkan yang seperti ini enggak mungkin dia itu bohong sekali. Sudah berzaman-zaman dia itu kebiasaan apa? Berbohong atau riya dan semisalnya. Jadi ada orang na'udzubillah min dzalik, riya senior. Sumahnya senior. Ini dalalah dari hadis ini, ya, kawan. Karena enggak mungkin seseorang, antum aja, kita aja nih ketemu ustaz guru kita nih yang kita hormati aja, di depannya kita mau bohong aja udah ketahuan kalau kita bohongan. Gimana gitu? Enggak, Ustaz. Padahal bohong. Pulang-pulang gak enak kan kita mau ustadznya. Tapi orang ini dengan seolah-olah apa ya? Gak ada dosa. Dia di depan Allah bilang, qataltu fika hatta qutiltu. Dan mengklaim sampai saya dibunuh, ya Allah. Mempresentasikan niatan dan amal dia itu seolah-olah. Padahal Allah ya'lamul ghaib. Allah mengetahui yang ghaib. Allah mengetahui yang ada di dalam hatinya gitu. Berarti orang ini sebenarnya yang sampai seperti ini adalah orang-orang yang memang betul-betul kondisinya parah, ya kawan. Ya, kondisinya parah. Maksudnya dia itu betul-betul memang betul-betul ahli dalam riya gitu loh. Mungkin terbiasa beramal seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan zalim pada hambanya, ya kawan. Maksudnya orang seperti ini, apa, orang yang sudah berusaha menjaga diri dari riya, insya Allah tidak Allah matikan dengan keadaan seperti ini. Orang yang berusaha memurnikan tauhid, enggak, Allah enggak bakal matiin seperti ini. Allah mematikan seseorang sesuai dengan bagaimana dia gitu loh. Iya, karena Allah hakim. Dan Allah itu baik. Thayyib. La yaqbalu illa thayyiba. Yang terbiasa seperti ini akan dimatikan dengan seperti ini. Bukankah manusia akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan dia? Iya, seperti itu. Tapi mendengar hadis ini juga enggak boleh kita mengatakan, saya mah enggak kayak gini, saya biasanya kan enggak kayak gini. Nah, ini justru nih hati-hati ini. Jangan-jangan terbiasa tapi situanya aja enggak ngeh karena saking udah kebiasaan. Ya kan? Baik, kemudian Warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ala hawla wa la quwwata illa billah. Ini nih ya, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Menjama' tiga kenikmatan, ikhwan. Pertama, kenikmatan ta'allum. Kedua, kenikmatan ta'lim. Ketiga, kenikmatan qira'atil Qur'an. Apalagi antum cari kalau antum sudah bisa tiga-tiganya, ikhwan. Antum bisa bahasa Arab, bisa ngajar dan baca Al-Quran bagus. Yang antum cari sekarang hanyalah apa? Ridho Allah sudah. Antum gak usah cari kemudian dunia, khalas. Gak usah cari dunia. Dunia gak dapat, antum dengan belajar, dengan ngajar, dengan baca Al-Quran, itu lebih dari dunia, khalas. Khalas, lebih dari dunia, khalas. Ya, tapi jangan pengangguran juga, gitu loh. Ya, berilmu, ngajar, bacanya bagus, tapi ngemis. Enggak boleh kayak gitu. Itu justru ilmu yang enggak bermanfaat berarti. Enggak, maksud anda di sini adalah sekere apapun antum setelah usaha antum cari nafkah. Kalau antum sudah bisa baca bahasa Arab kitab-kitab ulama, sudah bisa ngajar orang, kemudian bisa baca Quran, ya khalas antum sudah mendapatkan yang lebih dari dunia dan seisinya enggak? Iya. Itu bagi orang yang ini ya, yang ngerti ya. Karena bagi sebagian orang percuma punya ilmu tapi miskin. Padahal sebaliknya. Percuma miskin tapi enggak punya ilmu. Itu parah itu. Udah miskin enggak punya ilmu lagi ya. Taib. Ta'allum. Ini enak, indah. Ta'lim. Ta'lim itu enak, ikhwan. Qiraatul Quran. Masyaallah, menjamak tiga hal yang hebat. Ya. Pokoknya tapi intinya dua, yaitu ilmu dan qiraah. Biasanya yang pintar baca Al-Qur'an dipanggil ustaz enggak, dianggap alim enggak? Ya kan? Karena ada refleksi dia ini sungguh-sungguh belajar Al-Qur'annya. Walaupun enggak mesti gitu. Kadang murni bakat dipoles sedikit kesannya bagus padahal tajwidnya amburadul bisa. Baik. Fa'utiya bihi. Nanti di akhirat kemudian dihadapkan kepada Allah. Fa'arrafahu ni'mah. Allah kemudian menghamparkan kepadanya, memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat dari Allah. Fa'arafah. Nikmat ilmu. Nikmat ta'lim. Nikmat bacaan Al-Quran. Kemudian dia mengakui kenikmatan tersebut. Kemudian ditanya sama Allah. Ma'amilta fiha. Apa yang kamu amalkan dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, ilmu dan bacaan Al-Quran. Maka kemudian kata dia, ta'allamtu fikal ilma wa'allamtu faqara'tu fikal Quran. Allahu musta'an. Saya telah, anak berat sekali anak membaca ini, ikhwan. Karena anak, ya kita khawatir diri kita. Saya mempelajari ilmu di jalan kau. Ini berat, ikhwan. Ta'allumul ilm fi sabilillah ini kalimat, tetapi apalagi kalau kita sudah jadi da'i, ikhwan. Berat. Apalagi kalau sudah jadi da'i, kondang, masih jadi kondang yang setiap hari dapat undangan. Ini berat banget ngomong kayak gini. Kenapa? Karena kullu nafsim bima kasabat rahina. Kemudian, setiap jiwa itu basirah. Walau alqa ma'azirah. Ya. Setiap jiwa lebih mengetahui aib-aib dirinya. Berani enggak sekarang kita ini ngomong ta'allamtul ilma fika ya Allah. Saya menuntut ilmu ini karena nyari ridha engkau ya Allah. Yakin? Jawab sendiri masing-masing. Antum menuntut ilmu karena apa kita? Ya. Wa'allamtuhu dan aku telah mengajarkannya. La hawla wa la quwwata illa billah. Karena Allah. Mengajarkannya karena Allah, yakin. Bukan karena supaya banyak ditonton. Bukan karena supaya dapat amplop. Bukan karena ya saya kan da'i kondang jadi harus ngajar dan harus ya, punya terkenal dan seterusnya. Atau saya seorang dokter harus banyak ngajar biar ada bekal dan bukti bahwa saya layak jadi profesor atau rektor dan semisalnya. Atau saya ngajar ya karena kan saya ustadz, saya udah populer. dan seterusnya. Atau saya ngajar karena kan ilmu ini ilmu rumit, beda itu mujtahid misalnya. Atau saya ngajar karena kajian saya kajian kitab, dan kajian kitab itu lebih hebat daripada kajian tematik misalnya. Saya ngajar kajian tematik karena kajian tematik lebih banyak jemaahnya daripada kajian kitab misalnya. Ini kan semua pikiran-pikiran seperti ini kan bukan ukhrawi. Berarti bukan fikih ya Allah, bukan karena Allah Ta'ala. Dan ini berat karena semua hal-hal ini, terutama masalah dunia seperti popularitas, uang, dan juga lawan jenis, ini hal yang tanpa kita cari, mereka menyerang kita gitu loh. Boleh antum bilang, anda awal-awal dakwah, antum mungkin bilang, anda gak nyari popularitas. Syukur-syukur kalau ada yang datang lah, gitu kan. Masih idealis. Anda gak nyari perempuan dengan ini. Anda zuhud akan masalah perempuan gitu misalnya. Kemudian anda gak nyari dana, duit, dan seterusnya. Iya, walau ngomong, antum masih idealis, Masya Allah. Nanti kalau kemudian antum mulai populer, mulailah dikenal oleh manusia-manusia, di situ Allah Ta'ala menguji, apakah lisan antum sesuai dengan kalbu antum kemudian? Maka sangat kita yang sudah ada di jaring dunia ini dan menyadari akan mengerikannya jeratan dunia ini, melihat rekan-rekan baru yang pengen terkenal, itu kayak pengen ngomong, kamu jangan kayak gitu deh. Karena kalau udah sampai makom seperti ini, susah deh. Beneran. Kamu masih idealis. Mendingan di situ aja stop gitu. Udah, ngajar biasa aja. Kadang kita pengen ngomong kayak gitu, cuman kan kita gak bisa ngatur orang. Ingat? Ya ala kulli hal. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Nah, ini dia. Jadi, sebagian dari ulama bahkan mengatakan ilmu itu ada kesombongannya. Ya, bisa. Ya. Bacaan Al-Quran juga kadang begitu. Dan biasanya ini bagi yang ahlil qira'ah, tapi bukan di masalah qira'ah mutawatir atau bukan. Tapi lebih ke anghom atau maqamat atau langgam. Ya, ada ini tolong dimatiin ini nanti anda masuk angin. Ya, ya misalnya ada maqam Hijaz, maqam Sika, maqam Soba, maqam Ajam, maqam Rost, dan seterusnya. Dan maqam yang paling sulit itu maqam Sika Banjaka. Dan misalnya baca di depan dia atau menjadi imam untuk orang-orang yang ngerti maqamat. Kita baca maqam sika ini. Ya, kemudian pada kagum. Nah itu berarti bukan fisabilillah berarti kan. Tapi sekarang anak dititipkan ke pesantren. Pesantren khusus mempelajari maqamat an-nughom al-Quran. Ada gak? Ada. Ada. Di YouTube sekarang banyak kayak gitu. Tapi apa junturungannya dari itu? Ujung-ujungnya apa ya kawan? Ujung-ujungnya kan supaya diundang. Dan diundang kemudian supaya dapat apa? Ustadz memfitnah mereka. Ya, enggak, dunia ini tuh kita kenal. Enggak usah pura-pura. Kita kenal dunia seperti ini. Kita kenal dengan pentas, podium, mimbar. Kita ahli mimbar. Jumatan nanti pun insya Allah ada naik mimbar. Mau ikutan antum. Atau anak pamit, anak uzur antum gantiin Pak Abu Rahmat. Iya, badal. Badal kul min kul. Ya. Kita kenal kok dunia seperti ini. Jadi kalau yang ngomong mungkin orang awam kayak gini, mungkin gak relevan karena mereka gak ngerti atmosfernya. Tapi yang anak-anak yang berbicara ini, anak-anak tahu, anak tahu. Anda merasakannya. Ya, jadi kemudian ahli qiraah baca dengan anhum yang masya Allah. teriak kemudian, ya ya faddal baca Al-Quran dengan sebaik yang antum bisa, dengan nada yang antum anggap itu yang terbaik, selama enggak bermaksud berlebihan atau seperti naga musik ya. Tapi kan di depan jemaah kemudian duduk ya, habis mantenan apa namanya, di apa namanya, habis akad nikah fulan-fulan ya. Wah, khusyuknya kan, khusyuk. Wah, masya Allah. Anak kadang enggak mau melihat qori seperti, enggak mau lihat wajahnya. Enggak enak. Karena enggak seperti wajahnya, enggak seperti apa yang di lisannya, ya kan. Maka ini berbahaya ya, seperti ini. Ya, bukan jangan kata ustaz suzan aja. Ya, ini bab fitnah. Ya. Ujian untuk hati bagi ahli Qur'an, ahli qiraah, anghom qiraah. Untuk dipuji liukannya, lengkungannya. Hati-hati di akhirat nanti. Allah Ta'ala Maha mengetahui, wa husila ma fi sudur. Maka kemudian faqal kadzabt walakin ta'allamta liqal huwa 'alim. Kamu belajar supaya dikenal alim. Ustaz, kamu ngajarin kitab-kitab tauhid supaya dikenal ustaz sunnah. Mungkin enggak? Mungkin atau enggak? Kamu make bukunya Ustaz Yazid supaya kamu dianggap sebagai dai sunnah, mungkin enggak? Ini mungkin. Dan ini terjadi di lapangan ya, ikhwan. Anda sebagai ada dai yang maksudnya punya channel-channel majelis taklim di beberapa tempat, panitia materi kajian dan juga link dengan beberapa asatidzah. Ada beberapa asatidzah yang afiliasi ini sebenarnya orang harokah, lebih ke ikhwan muslimin. Tapi ngajinya pakai sengaja pakai kitabnya Ustaz Yazid. Supaya apa? Kamuflase. Kamuflase. Karena dai-dai haroki itu mau misalnya mau memperbanyak jemaah dan mempopulerkan dakwah harokahnya, yang datang itu bukan jemaah yang menuntut ilmu, tapi jemaah yang tidak puas pada pemerintahan. Ya enggak? Untuk mendatangkan jemaah yang menuntut ilmu, ya kalau bisa kita pakai bukunya Ustaz Salafi. Ya. Begitu. Ada yang seperti itu. Jakarta ada yang seperti itu. Jabodetabek. Supaya dikenal apa? Dai Salafi, dai Sunnah. Ya, kita di sini makanya untuk dakwah udah enggak usah ngelihat siapa yang suka sama antum, siapa yang enggak suka. Khalas. Terus istiqomah aja. Ada yang mengkritik antum, kalau itu benar kita udah ikuti kritikan itu. Betulkan diri kita. Iya. Enggak usah mikirin kanan kiri. Fulan suka apa enggak, majelis taklim ini ngundang apa enggak. Ya Allah, itu. Ajib kalau kayak gitu pikirannya. Lurus aja, khalas. Dan di antara yang membuat kita itu bisa lurus dalam masalah dakwah sebelum baca Quran, masalah dakwah sebagaimana telah tuturkan di sini, yaitu apa? Iftiqarillah, istighna'anin nas. Itu dua kunci, ikhwan. Kalau antum mau betul-betul bisa insyaallah lurus dakwah, ya, dalam artian tidak melenceng niatannya, maksudnya tidak niatan populer atau duit atau lainnya atau wanita dan selainnya. Iftiqar ilallah, merasa sangat butuh dan fakir pada Allah, dan antum merasa tidak butuh kepada uluran manusia. Itu dah. Ya, kadang iftiqar ilallahnya seorang dai itu masya Allah, tetapi syarat keduanya belum. Dia masih bergantung dan merasa butuh kepada manusia, merasa butuh kepada amplop, nunggu undangan khutbah Jumat. Khotob ini. Nunggu undangan khutbah Jumat dan berbahagia ketika ada undangan khutbah Jumat. Berbahagianya bukan karena dakwah, tapi karena merasa pasti, yakin pasti ada ajernya. Gak ada. Kalau karena gini, karena kalau kajian kadang nggak ada nggak masalah, tapi khutbah Jumat nggak mungkin nggak ada kan? Iya. Oh, khutbah Jumat enggak usah diadain, takutnya ustaznya enggak ikhlas. Enggak ada kayak gitu kan? Harus ada. Iya enggak? Mau enggak mau harus ada ustaz yang khutbah. Jadi istighna anin nas, di antara bentuk istighna anin nas, antum tidak mengharapkan amplop dan semisalnya. Tapi kalau antum dikasih, menurut anda, kalau antum dikasih, terima. Karena kalau tidak terima dikhawatirkan fitnahnya lebih besar. Kalau antum enggak mau diamplopin, dari awal ngomong, jangan pas dikasih baru antum ngomong, paham enggak mas bedanya? Dari awal ngomong sebelum kajian. Misalnya ustaz bilang, antum undang ana fadl, tapi ana syaratkan antum jangan kasih amplop. Itu kan lebih baik kan? Hah? Jangan taruh amplop. Jangan kasih ana amplop, tapi ana nitip rekening aja. Ah. Ini kayak ustaznya kayaknya enaknya dipentung aja. Enggak, kalau emang enggak mau dikasih amplop, enggak mau dihadiahin, ngomong dari awal. Jangan pas udah disediain hadiah, udah disediain amplop mau DKM, kemudian ditolak. Enggak ditolak itu malah justru malah madharatnya lebih besar. Mungkin antum oke, antum selamat dah dari cintanya. Tapi mereka bisa tersakiti dengan itu. Atau mereka enggak enak undang antum lagi. Nah, jadi sebaiknya dengan cara itulah. Ya, enggak usah kemudian kor-kor, enggak usah nerima amplop, enggak usah nerima amplop. Ya, itu urusan masing-masing dai. Tapi kalau memang enggak mau nerima dari awal, ngomong. Dari awal ngomong. Kalau mau tercegah dari fitnah tersebut, dari awal ngomong, tolong jangan kasih anak hadiah. Ada ustaz yang seperti itu. Ada ustaz yang itu. Yang terusat-usat kibar kita. Jangan kasih anak apapun. Iya. Bahkan sampai anak ada cerita juga di antaranya Ustaz Yazid. Ya. Cerita dari beberapa ikhwan. Dan ini dai safari dakwah. Bukan dakwah Jabodetabek, ikhwan. Safari dakwah butuh ongkos itu. Ongkos tenaga, pikiran, perasaan, namanya keluarga dijauhkan. Enggak mau diongkosin, beliau, masyaallah. Ya ini salah satu cerita di antara mungkin ada cerita yang lebih masyaallah lagi. Enggak mau diongkosin. Bahkan sampai sana membagi-bagi bukunya. Kalau kita lihat, jarang yang seperti ini. Ya, wala uzaki Allah ya hada ya. Kita enggak tahu ya di sisi Allah siapa yang terbaik ya. Cuma mendengar cerita seperti ini dari ustaz-ustaz kita, kita belajar akhirnya. Malu, diri kita malu. Malu. Yang kibar, yang tua, yang mungkin ilmu jauh lebih, mungkin entah ilmu jauh lebih tinggi atau enggak lah, terserah. Yang udah makan asam gurih dakwah, asam pahitnya dakwah, atau asam manisnya dakwah, atau apapun itu sebutannya lah, ya, asam garam ya, ya itu seperti itu gitu loh, ya. Kemudian itu dari segi dai-dai kibar kita, dari segi murid-murid kita ya, tulab kita ikhwan, ya tulab kita nih punya murid. Tukang donat. Coba kamera dikisin. Tukang donat. Di antara tim anak ada yang tukang gorengan. Ya, Rin. Di antara murid kita ada yang bujangan. Travel umroh. Guru bendahara atau apa ya? Wallahu alam. Undangan AC. Di antara tim kita ada yang tukang mie ayam. Ada Abu Tami. Jual mie ayam dia. Hah? Relevan enggak anda sebagai dai-nya? Ustadznya? Yang ngajarin tawakal, ngajarin zuhud, ngajarin apa. Kemudian bermegah-megah dengan donasi. Hah? Gak apa-apa, Pak. Melihat bahwa murid ada kayak gini. Mereka berjuang, berkeringat, jualan mie ayam, banting tulang, ngucurin darah dan air mata. Ya kan? Tulang dibanting, darah terkucur. Ustadznya tinggal enak-enakan doang, padahal ustaz yang ngajarin supaya kita bekerja keras, zuhud dan seterusnya. Kontras. Harusnya justru dai itu mah yang paling awal dalam mencontohkan. Yang paling awal dalam mencontohkan. Harusnya begitu ya, harusnya begitu. Harusnya. Iya. Dan ini adalah bentuk penerapan apa? Istighna 'anil nas, iftiqar ila Allah. Gitu. Istighna 'anil nas. Jadi hidup itu enggak bersandar pada hadiah. Iya, hadiah mah dia halal, taib. Tapi ada usaha untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Kemudian wa qara'tal qur'ana liqal huwa qari. Kamu baca Quran supaya disebut apa? Qari fulan. Faqad qil. Ya, semoga Anda maafkan kalimat-kalimat Anda tadi, penjelasan-penjelasan Anda tadi. Anda khawatir diri Anda terjerumus ke dalamnya. Telah dikenal sebagai ustaz, telah dikenal sebagai qari. Tsumma umira bih fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diseret tuh mukanya sampai dilempar ke neraka. Dilempar, ikhwan, bukan diselengkatin, dilempar. Berarti kan jatuh ke bawah dan itu jauh sekali. Gimana teriakannya? Pernah enggak antum mimpi dari ketinggian antum jatuh? Itu mimpi aja ngerinya luar biasa. Mungkin terefek sampai bangun pun ngerasa deg-degannya gitu loh. Kalau beneran gimana? Mimpi mau jatuh aja, masya Allah. Iya. Kemudian faqal mana sekarang? Wa rajulun wassa'allahu 'alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih. Ada seorang yang Allah luaskan rezekinya, Allah berikan beragam harta seluruhnya untuk dia. Fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Dia dihadapkan kepada Allah dan dihamparkan kepadanya nikmat-nikmat Allah dan dia kemudian mengakui nikmat-nikmat tersebut. Faqal ma amilta fiha, apa yang kau amalkan di dalam rangka mensyukur nikmat-nikmat tersebut? Maka berkata dia, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Masyaallah, kalimatnya manis. Tidaklah aku tinggalkan suatu jalur yang engkau cintai untuk dinafkahi, melainkan aku nafkahi itu ya Allah. Oke. Okay. Ini ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu. Ini benar. Mungkin benar kan? Tapi yang salahnya di mana? Laka. Nih. Ya. Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ini oke, okay, benar. Karena dia rajin nafkah. Benar ini. Lakanya doang yang salah. Bohong. Bohongnya cuma dua huruf. Laka. Tapi bohong dua huruf inilah yang membuat dia terlempar ke neraka. Sebenarnya bukan karena Allah dia berinfak. Kadzabt, kata Allah. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad. Engkau melakukan itu untuk dikenal dermawan. Faqad khil, engkau telah mendapatkan pujian tersebut. Tsumma umira bih fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Nah. Masuk neraka. Wa fi lafdhin fa ha'ula'i thalathatu awwalu khalqillah tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah. Itu tiga itulah yang paling pertama dari makhluk Allah, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan ada sampai salah satu ulama Syafi'iyah membuat nazam apa di Matan Zubat atau lainnya, yang nazam itu menunjukkan bahwasannya apa, orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu yang seperti ini lebih awal masuk neraka daripada para penyembah berhala. Lebih awal masuk neraka daripada para penyembah berhala. Lebih awal mereka, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Gimana kalau dalam satu orang terkumpul tiga-tiganya? Itu nikmat dunia akhirat itu. Tapi kalau ternyata dia pakai libas alim, padahal enggak benar niatannya, mengerikan banget. Punya harta banyak. Misalnya, ustadz suaranya merdu, ilmunya tinggi, hartanya banyak, dan pemberani. Itu istri pasti empat itu kayak gitu. Bahkan ada stok-stok baru yang siap untuk menggantikan istri-istrinya kalau diceraikan. Siapa Pak yang enggak mau emang kayak gitu Pak? Siapa Pak yang enggak mau? Ada yang enggak mau ya, tapi banyak kan mau kan? Iya. Antum kan ngomong kayak gitu karena antum enggak dapat semuanya nih. Ya. Berharta enggak, berilmu enggak, baca Quran amburadul. Berani pun pengecut. Jadi enggak ada. Tapi ikhlas itu mendingan ya. Mendingan gitu deh. Gitu aja Ustaz. Enak mau gitu aja dah, ya. Nasib memang kayak gini sih, enggak sesuai, tapi yang penting ikhlas Ustaz gitu. Ya, tapi yang paling enak itu adalah apa? Harta banyak, ilmu punya, baca Al-Qur'an bagus, pemberani dan ikhlas dalam beramal. Ini siapa nih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Aduh. Dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kalau kita jangankan punya ilmu, antum punya, kita punya duit sedikit aja udah kadang-kadang udah pikirnya udah beda. Iya. Itu baru duit, itu baru tanggal 27. Tanggal berapa sekarang? 26. Berarti ntar lagi. Ntar lagi nih. Besok kan Sabtu. Hari Senin, Pak, hari Senin ikin nih, cie-cie gajian. Kalau Alwi kayak dipotong Alwi. Baik, lanjut. Kemudian, wasami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kama anna khairan nasi al-anbiya, fa syarrun nasi man tashabbaha bihim minal kadzabin." Masyaallah. Kalimat ini pegang nih, ikhwan. Sebagaimana sebaik-baik manusia itu para nabi, maka seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyerupai para nabi padahal mereka ini kadzab, pendusta. Wada'a annahu minhum wa laysa minhum, mengklaim bahwasanya mereka ini termasuk pengikut nabi padahal bukan. Gitu ya. Kemudian fa khairun nasi, afwan, bukan pengikut, wada'a annahu minhum wa laysa minhum, mengklaim bahwasanya mereka ini para nabi padahal bukan nabi. Ya kan, berarti sejarah manusia adalah orang-orang yang mengklaim dirinya nabi ya. Kemudian setelah itu derajatnya berikutnya, fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun wal mukhlishun. Sebaik-baik orang setelah para nabi siapa? Ulama, syuhada, ahli sedekah. Gitu urutannya, ikhwan. Ulama dulu. Syuhada, kemudian ahli sedekah. Maka wa syarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyerupai ulama, menyerupai syuhada, menyerupai ahli sedekah yang ikhlas untuk mengkamuflasekan orang bahwasanya mereka ini termasuk dari golongan-golongan tersebut padahal bukan. Gitu ya, kawan. Taib, apakah kita enggak boleh jadi ulama? Maksudnya enggak boleh berpenampilan seperti seorang alim, boleh enggak? Maksudnya ya ka uruf kita kan penampilan alim kan baju koko gitu kan ya, peci, boleh enggak? Boleh. Bahkan itu afdal kan? Daripada penampilan kayak gembel atau sok-sok preman ayo. Ya kan? Boleh enggak kita ini pengen seperti orang-orang syahid, boleh? Boleh. Bahkan kan mestinya dalam kalbu kita ada keinginan jihad kan? Boleh enggak kita itu berharap seperti ikin ya ahli sedekah? Hari Senin gini ya. Boleh. Dia juga boleh. Bolehnya gimana gitu. Nah, tetapi ketika antum memakai baju seragam seperti mereka, maka hendaklah niatan dan kesolehan seperti mereka. Jangan cuman zahirnya semata. Begitu. Wallahu taala alam. Itu kajian dakwah. Kita lanjut bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid biiznillah subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya. Salam. Apakah tiga golongan tersebut mereka kekal abadi di neraka? Apakah apa? Tiga golongan tersebut mereka kekal abadi di neraka? Lah. Enggak, mereka ini muslim. Mereka punya iman, tapi mereka fasik dengan niatannya itu, maka Allah hanya menghukum sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Ya begitu, jadi enggak. Ya, mereka awwalu man tusa'aru bihin nar, itu tidak, orang yang pertama kali dipanggang di neraka itu tidak melazimkan yang paling akhir atau abadi di neraka, enggak melazimkan itu. Ya, mungkin mereka ini juga punya amalan saleh yang kemudian akan Allah keluarkan darinya. Ya begitu, wallahu alam. Bukan mereka qayyam mukhallad finnar itu adalah kufar. Ya, musyrik syirik akbar baru ya. Iya. Ya. Mengkompromikannya itu adalah udah kita lihat aja nanti gitu. karena hal-hal kayak ini kan gaib, Pak. Mana yang lebih dulu? Allah lebih tahu. Awal di sini adalah golongan-golongan terawal pertama. Mungkin ada golongan awal juga lainnya barengan atau gimana, wallahu alam. Kita lihat aja nanti, Pak. Apalagi hadis itu kan berkaitan dengan usia antum juga gitu kan. Jadi kalau bisa ya. Begitu, wallahu a'lam. Ada lagi ya? Dari Naufal. Kapan itu barusan? Tadi pagi. Subuh kau menjaga Ustaz. Waalaikumsalam. Kajian. Waalaikumsalam. Dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin, Allahumma. Bagaimana cara konsisten di atas keikhlasan, baik dalam dilihat orang maupun dalam keadaan tidak dilihat orang. Itu kembali ke yang tadi Anda sebutkan. Ini kayaknya ini cuplikan ini tolong masukin di void aja. Itu kembali ke yang tadi. Di antara yang membuat antum insyaallah bisa terus istiqomah ikhlas, selalu iftiqar ilallah dan istighna anil makhluk. Iftiqar ilal khaliq dan istighna anil makhluk. Iftiqar ilal khaliq itu apa? Merasa selalu butuh sama Allah dan merasa tidak butuh pada manusia, itu aja. Itu tanamkan betul-betul gitu loh. Nah, iftiqar ilallah berarti kan bertauhid. Istighna anil nas ini kan berarti dia menahan diri dari tawakal kepada selain Allah. Ya, jadi orang kalau udah seperti itu, insyaallah dia lebih mudah untuk ikhlas insyaallah. Jangan dibalik, kalau dibalik malah lebih sulit, malah jadinya kebalik juga nanti. Iftiqar ilal makhluk dan istighna anillah, lebih merasa butuh pada makhluk dan merasa enggak butuh sama Allah. Ini yang membuat banyak dari orang riya. Apa-apa untuk manusia, apa-apa untuk manusia. Begitu. Termasuk iftiqar ila makhluk, yaitu nyari disukai manusia, nyari like-nya manusia, itu termasuk iftiqar ila makhluk. Dan itu sangat merendahkan diri kita. Subscribe nyari ini itu. Ya, adapun kalau kita nyari gaji dengan usaha kita, itu pun enggak boleh iftiqar ila makhluk, tetap iftiqar ila Allah. Dan di antara pendukungnya adalah gaji-gaji ini kita salurkan untuk nafkah, kebaikan, infak. Intinya untuk akhirat lah pokoknya semuanya. Intinya untuk akhirat. Maka siapa yang bisnisnya besar-besaran Masya Allah, tapi kalau cuma untuk dunia, ini lama-lama dia akan iftiqar ila makhluk. Jadi ya untuk akhirat aja gitu, insyaallah. Begitu penanyanya ya. Wassallallahu alaihi wasallam.